Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وقال يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita taufik untuk bisa bersabar di dalam susah payahnya mempelajari ilmu agama ini. Ketahuilah rahimani wa rahimakumullah, belajar ilmu agama di masa-masa yang telah jauh dari kenabian sallallahu alaihi wasallam adalah perkara yang berat dan banyak tantangannya. Tidaklah yang demikian disebabkan karena Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menyatakan dalam hadisnya yang sahih diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, min asyratis sa'ah an yurfa'al ilmu wa yunsharul jahlu wa yakthuru fihi al-haraj. Sebelum atau diantara tanda-tanda hari kiamat adalah akan diangkatnya ilmu agama dan disebarkannya kebodohan, serta akan semakin banyak di sana al-haraj. Maka beliau ditanya, wa mal haraju ya Rasulullah, apakah haraj itu wahai Rasulullah? Beliau mengatakan, al-qatlu fal-qatl, yakni pembunuhan demi pembunuhan. Dengan makna bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam memerintahkan, mengkhabarkan kepada kita sebelum hari kiamat akan diangkat ilmu agama. Kapan diangkatnya? Yakni dengan sebab sedikitnya orang yang memiliki ilmu agama, para ulama. Sehingga betapa susahnya orang mencari ilmu agama, dan demikian pula persentase orang yang baik dan orang yang jahat semakin banyak orang yang jahatnya, dan merupakan tabiat manusia mereka kadangkala mengikuti yang banyak. Namun Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita untuk tidak mengikuti yang banyak apabila mereka di atas kesesatan. In tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau engkau mengikuti yang banyak dari manusia di mana mereka di atas kesesatan dan penyimpangan, mereka akan menyimpangkan engkau dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, sehingga semakin terasa berat seorang mempelajari ilmu agama, yang secara lebih khusus ilmu tentang sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang secara zatnya ilmu tersebut adalah sesuatu yang berat, ditambah dengan kondisi yang semakin jarangnya orang belajar, semakin berat. Namun hal tersebut akan menjadi ringan bagi mereka orang-orang yang diberikan taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, merupakan keharusan bagi mereka para talibul ilmi, para talabatul ilm, untuk senantiasa beriltija, memohon pertolongan, dan juga mendekatkan diri mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara mengamalkan ilmu yang telah mereka pelajari. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, termasuk bab yang kita sedang belajar padanya, belajar ilmu waris. Sedikit orang yang telah atau orang yang mau mempelajarinya. Di samping sedikit orang yang mau mempelajarinya, ternyata di sana ada yang lebih sedikit lagi, yakni orang yang mau mempraktekannya. Bukan maknanya ketika tidak ada yang mempraktekkan berarti kita meninggalkan. Justru ketika itulah kita berusaha untuk mengamalkan. Karena termasuk bagian dari ihya us-sunnah, menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang harapan pahalanya adalah besar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan bagi mereka yang menghidupkan sunnah beliau, dikala manusia mematikannya, maka dia akan mendapatkan pahala 50 pahala sahabat. Nasallahu salama wal afiyah. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, mungkin ditaruh di tengah apa ya, biar terang semua antum. Jadi kita enggak libur lanjut pelajaran. Kenapa? Kenapa? Enggak silau. Udah, maksudnya di tengah antum biar bisa lihat. Sejenak kita menunggu penerangan untuk bisa kita meneruskan pelajaran tentang waris. Nah, agar tidak terhenti pelajaran kita. Kira-kira ikhwah punya barakallahu fikum. Tayyib, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, maka kita musta'inan billah, senantiasa meminta pertolongan kepada Allah, meneruskan pelajaran kita terkait dengan fiqhul fara'id, sampai pada pembahasan terakhir. Kita ambil pembahasan bagian daripada suami istri. Maka sebelum kita melanjut, sedikit kita memurojaah. Nah, memurojaah apa yang telah kita ambil. Sebutkan sebab-sebab untuk mendapatkan waris. Endak ya yang belum ditanya. Asep, sebab sudah kemarin tanya ya. Belakangnya, Pak Sabah, Pak. Ya, sebab mendapatkan waris ada berapa? Ada tiga, apa saja? Nikah yang sahih, terus pernikahan yang sah, terus dua Faib. Nasab yang ketiga. Antum ya. Hah? Adanya wala. Nah, wala ketika dia memerdekakan budak. Barakallahu fikum. Sekarang syarat untuk mendapatkannya ada berapa? Syaratnya? Ada tiga apa saja? Satu. Ahli waris, yaitu betul-betul masih hidup ketika orang yang akan dia warisi meninggal. Yang kedua. Nah, betul-betul sudah meninggal. Yang ketiga. Hendak, setelahnya. Nah, dia mengetahui ilmu yang menerangkan atau yang membangun dia untuk menjadikan orang ini mendapatkan waris. Apakah orang ini dia memiliki hubungan kerabat, suami istri dan seterusnya. Kemudian penghalang-penghalang waris apa saja? Indak ya Khairi. Ada berapa? Ada tiga. Satu, beda agama. Yang kedua, al-qatl, pembunuhan. Yang ketiga, Indak Yusuf, hah? Perbudakan. Khairan insyaallah. Ahsantum barakallahu fiik. Sekarang cara membagi waris. Naam. Cara membagi waris atau di sana barakallahu fiikum jenis bagian waris. Macam-macam jenis bagian waris. Ada berapa Yusuf? Enggak ya Fahmi? Ada tiga apa saja? Satu. Fard, yaitu ditentukan bagian oleh syariat kadarnya. Yang kedua, tasib. Tasib yaitu tidak ditentukan kadar bagiannya tertentu. Ya, dia akan mendapatkan sisa atau kadangkala utuh seterusnya. Yang ketiga, rahim, ya, atau dawir alham. Rahim yaitu dia akan menerima waris kalau tidak ada farad dan tidak ada tasib. Sehingga sebagian ulama membagi ada dua saja, yakni dengan farad dan dengan tasib. Ya. Kenapa? Karena rahim mereka hakikatnya tidaklah mewarisi secara langsung, namun sebagai pengganti ketika farad dan taksib tidak ada sama sekali. Nah, barakallahu fikum. Kemudian kalau begitu masing-masing yang akan menerima ini ada ahlinya atau ashabnya. Ashabul furud ada berapa indak ya Pak Halim? Lewat, Pak Dudung? 10. Ada 10. Siapa saja? Satu. Sebutkan. Sampai berapa yang dihafal? Suami. Istri. Bapak. Nenek. Nenek. Terus. Kakek. Anak perempuan. Anak perempuan. 6. Anak perempuan laki-laki. Anak perempuan laki-laki. Cucu perempuan. Cucu perempuan dari anak laki-lakinya. Ya, terus saudara perempuan semuanya atau siapa? Ya, coba dari bapak. Dari bapak. Karena keturunan ibu. Khair insyaallah. Coba dilengkapkan Abu Yusuf. Suami istri. Suami istri. Bapak ibu, kakek nenek, anak perempuan. Naam. Enam. Saudari seibu atau sebapak. Seibu atau sebapak. Saudari sekandung atau sebapak. Saudari sekandung atau sebapak. Saudara-saudara seibu atau anak keturunan ibu. Nah, kalau untuk dari ibu, yang murni dari ibu, maka masuk bagiannya laki-laki dan perempuan. Kalau yang dari bapak atau sekandung, hanya saudara perempuan saja. Adapun saudara laki-laki, mereka nanti bagiannya taksib, bagiannya taksib. Nah, demikian. Di sini ada pertanyaan. Apa yang disampaikan tadi dari 10 orang, 10 golongan, tidak dibawakan adanya anak laki-laki, saudara laki-laki sekandung ataupun sebapak dan para paman. Nah, apakah mereka bukan ahli waris atau ahli waris? Indaki Aba Uwes. Dengan cara dengan cara taksib, bukan dengan cara farad. Barakallahu fikum. Artinya sudah agak nyantel. Sekarang kita lanjutkan bagian-bagian itu, insyaallah nanti kita lanjutkan tentang sore. Sekarang kita masuk bagian ketiga. Halaman 14. Qala fadilatu Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala mirasul ummi. Bagian waris bagi ibu. Qala mirasul ummi as-sulusu awis-sudusu awis-sulusul baqi. Bagian waris bagi ibu salah satu dari tiga bagian. Kadang sepertiga atau seperenam atau sepertiga sisa. Diulangi, warisan bagian waris bagi ibu bisa sepertiga, bisa seperenam, bisa jadi sepertiga dari sisa yang ada. Naam, datang penjelasannya. Qala fatarisu as-sulusa bisyarti alla yakuna lil mayyiti far'un warisin wala adadun minal ikhwah awil akhawat wa alla takuna al mas'alatu ihdal umariyataini. Ibu mewarisi sepertiga, mewarisi sepertiga dengan syarat salah satu dari tiga syarat. Nah, dengan syarat salah satu dari tiga syarat. Yang pertama, syaratnya adalah mayit tidak memiliki cabang keturunan yang mewarisi. Mayit tidak memiliki cabang keturunan yang mewarisi. Tidak memiliki anak, tidak memiliki cucu, ataupun ada namun berbeda agama. Nah, demikian artinya tidak mewarisi. Tidak memiliki keturunan yang mewarisi. Syarat yang kedua, atau la adadun minal ikhwah, tidak memiliki dua orang saudara, baik laki-laki maupun wanita. Dua orang saudara atau lebih. Nah, tidak ada sejumlah saudara, laki-laki maupun wanita, atau lebih. Dua orang atau lebih. Nah, tidak memiliki saudara, laki-laki atau wanita, dua orang atau lebih. Demikian. Syarat yang ketiga, atau demikian. Alla takuna ihda al-mas'alatu ihdal umariyataini. Permasalahannya bukan salah satu dari permasalahan umariyatain atau gharrawain. Kadangkala sebagian menyebutkan umariyatain, kadangkala menyebutkan gharrawain. Kenapa demikian? Karena ini munculnya dan keputusannya adalah dengan ijtihad Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sehingga dikatakan umariyatain. Dua permasalahan yang muncul di zaman Umar radhiyallahu anhu. Nah, nanti akan datang penjelasannya. Contohnya bagaimana? Ini menerima warisan sepertiga. Tiga syarat. Yang salah satu dari tiga syarat. Kalau mayit tidak memiliki cabang keturunan yang mewarisi. Ini dilewati. Yang kedua, tidak memiliki sejumlah saudara laki-laki ataupun perempuan, dua orang atau lebih. Yang ketiga, bukan salah satu permasalahan umariyatain. Maka ibu ketika itu akan menerima waris sepertiga. Nanti akan datang contohnya. Kita baca dulu. Fatarisus sudusa. Menerima waris seperenam. Kapan bisa menerima waris seperenam? Syaratnya, idza kana lil mayyiti far'un waris. Kalau mayit memiliki cabang keturunan yang mewarisi. apabila mayit memiliki cabang keturunan yang mewarisi, atau adadun minal ikhwah awil akhwat. Nah, mayit memiliki sejumlah saudara laki-laki atau perempuan, dua orang atau lebih. Nah, dua orang atau lebih. Nah, dalam ta'liq diterangkan, sawa'un kanu dzukuran am dzukuran, sawa'un kanu dzukuran am dzukuran wa inasan am inasan, sama saja saudara-saudara, sejumlah saudara tersebut semuanya laki-laki, atau laki-laki dan perempuan, atau semuanya perempuan. Sehingga kita katakan tidak memiliki sejumlah saudara laki-laki atau perempuan. Nah, sama saja jenisnya laki-laki semuanya, atau perempuan semuanya, atau sebagainya laki-laki, satu laki-laki, satu perempuan. Ini menjadikan ibu terhalang dari mendapatkan sepertiga, namun dia mendapatkan seperenam. Nah, fatarithu, ini yang kedua. Bagian yang ketiga, fatarithu sulusal baqi, ibu akan menerima sepertiga sisa. Nah, sepertiga sisa fi al-umariyataini, yaitu dalam permasalahan umariyatain, salah satu dari permasalahan umariyatain. Apa maksud umariyatain? Dalam ta'liq dijelaskan nisbatun ila Umar, nisbah kepada Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Liannahu awwalu man qada bihima, dikarenakan beliaulah yang pertama kali memutuskan dengan keputusan ini. Hina waqa'ata fi khilafatihi, ketika kedua permasalahan tersebut terjadinya pada zaman khilafah beliau, pada masa khilafah Umar bin Khattab. Apa permasalahan umariyatain? Dua permasalahan yang terjadi dalam khilafah Umar. Yang pertama, seorang mati meninggalkan zauj wa wa ab. Seorang wanita mati meninggalkan suami, ibu dan bapaknya saja. Atau sebaliknya, istri atau suami mati meninggalkan istri, ibu dan bapaknya. Permasalahannya ini, salah satu dari dua ini. Maka di sini inilah permasalahan ihda umariyatain. Nah, maka kita melihat, kita dahulukan tertibnya Syekh Utsaimin di sini membahas tentang sulusul baqi dulu. Nah, maka di sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Masih nampak ya, jelas ya? Belakang. Khulasah di sini kita ulas. Ibu, sekarang warisan ibu. Ibu, hak warisnya berapa? Salah satu dari tiga. Bisa jadi ya rahmukallah sepertiga, bisa jadi seperenam, bisa jadi sepertiga sisa. Ini syaratnya ada tiga. Satu, dua, tiga. Mayit tidak memiliki cabang yang mewarisi. Yang mewarisi. Yang kedua, tidak memiliki, tidak ada sejumlah saudara. Kemudian bukan masalah Umar, bukan masalah umariyatain. Ini syaratnya ya. syaratnya berarti demikian. Barakallahu fikum. Kalau seperenam adalah ini dengan ini. Nah, seperenam kalau di sini berarti memiliki mayit ini. Mayit jelas enggak? Hah? Mending tadi. Terlalu tipis ya. Mayit memiliki cabang waris, yang mewarisi, yang mewarisi atau ada sejumlah saudara mayit. Saudara mayit. Nah, ini ya. Ini yang seperenam. Yang sepertiga adalah dalam masalah umariyatain. Di sini saya akan menjelaskan. Ini syarat warisan bagi ibu. Nah, demikian. Dalil yang menerangkan tentang hal ini adalah, yang menjadi pijakan adalah firman Allah Ta'ala dalam surat An-Nisa ayat 11. Nah, ayat 11 yang pertama. Nah, Allah Ta'ala berfirman, fa'in lam yakun waladun fawarisahu abawahu fali ummihi thulus. Kalau dia tidak memiliki anak, keturunan, maka yang mewarisi adalah bapak dan ibunya. Ibunya mendapatkan sepertiga. Yang pertama, enam. Demikian juga, wa in kana lahu ikhwatun fali ummihi sudus. Kalau ternyata mayit tersebut memiliki sejumlah saudara, maka ibunya hanyalah mendapatkan seperenam. Nah, dari sini diambil perkara ini. Adapun yang ini, dalilnya adalah dengan dalil ijtihadnya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu qiyas dengan ayat ini. Nah, barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kalau antum sudah memahami ini, kita akan masuk kepada contoh permasalahan Umar yatain. Dua permasalahan Umar adalah permasalahan seorang mati meninggalkan suami, kemudian ibu dan bapak. Suami berapa bagiannya? Kadang seperti ini. Siapa? Ibu sudah. Pak Dudung kemarin ikut ya? Enggak ikut. Siapa yang belum tanya? Khair antum. Suami berapa bagiannya suami? Setengah. Iya, sekarang yang di sini, keadaan di sini, berapa bagiannya? Setengah. Kenapa setengah? Barakallahu fikum. Setengah. Setengah. Nah, di sini setengah. Berarti ibu mendapatkan, karena enggak ada yang mewarisi, di sini sepertiga sisa. Sisa ya. Bapak sisa semuanya. Sisa. Sisa yang ada. Nah, sekarang lihat kata Syekh di sini. Contoh yang pertama. Di sini bahwasanya ibu, seorang mati meninggalkan suami, ibu dan bapak. Maka dibagi dari enam. Dibagi dari enam, pokok permasalahan dari enam. Suami mendapatkan setengahnya tiga, ibu mendapatkan sepertiga dari sisa dari tiga tadi, satu. kemudian bapak mendapatkan sisanya. Nah, bagaimana penjelasannya? Suami, nah sekarang cara menghitung. Kenapa kok dibagi 6? Nah, cara menghitung di sini ini agak berbeda dengan kemarin. Kita mencari pokok permasalahan. Kalau kemarin pokok permasalahan dilihat dari apa? Penyebut. Karena kemarin cuma 1, maka langsung ditaruh di sini. Sekarang kalau ada 2 penyebut, 1 dan 2. Demikian, ada 2 penyebut. Maka kita harus menempatkan di sini sebuah bilangan yang memungkinkan dibagi oleh masing-masing penyebut tersebut. Dicari KPK, kelipatan persatuan persekutuan terkecil. Nah, cari bilangan berapa yang paling bisa dibagi? 6. 6, maka di sini ditaruh 6. Dari mana asal 6? KPK dari 2 dan 3 penyebut tadi. Kalau ada 3 berarti dilihat semuanya. Nah, ini demikian. 6, sekarang suami mendapatkan bagian setengah 3. Sisa berapa? Sisanya 3. Ini sepertiganya sisa 1. Ini sisanya 2. Nah, demikian. Ini cara menghitungnya. Ini yang benar seperti ini. Kalau tidak seperti ini, maka niscaya bagian daripada bapak akan terkurangi. Seandainya tidak dengan demikian, ibu dikasihkan sepertiga utuh. Maka di sini 6, di sini 3, di sini 2, bapak 1. Maka ini menyelisihi kaidah ilmu waris. Bahwasanya laki-laki dan perempuan apabila sederajat, maka laki-laki adalah mendapatkan bagian lebih besar dari perempuan. Ya. Laki-laki dan perempuan kalau sederajat, anak sama-sama anak, laki-laki tidak akan bagiannya lebih sedikit, lebih besar. Ya. Suami dan istri, suami akan lebih besar. Nah, demikian anak apa ayah dan ibu, maka ayah lebih besar. Ini demikian. Nah, sehingga di sini ini menyelisihi yang demikian, sehingga jadilah sepertiga baki itulah yang sesuai dengan kaidah dan juga sesuai dengan kias terhadap ayat. Kata Umar bin Khattab, kalaulah seandainya utuhnya saja ibu itu mendapatkan sepertiga, demikian pula ketika sisanya ibu juga diberikan sepertiga. Nah, tidak diberikan utuh dari sepertiga utuh. Kalau sepertiga utuh tentunya akan demikian. Nah, ini sehingga barakallahu fikum yang dipakai adalah yang ini. Sehingga karena ini tadi sekedar penjelasan, kita hapus saja. Nah, difahami di sini. Sekarang cara menghitung demikian. Jadi keterangan saya di sini, kalau permasalahannya ini, maka suami mendapatkan setengah daripada 6. Kenapa kok dibaginya 6? Karena 6 merupakan hasil KPK dari penyebut yang ada pada pecahan yang dibawakan di sini, 1/2 dan 1/3. 6, sehingga muncullah 6. Permasalahan kedua, yaitu seorang mati meninggalkan istri, kemudian ibu dan bapak. Maka berapa bagian istri Bu Noval? 1/4. Kenapa 1/4? Tidak punya keturunan. Ibu 1/3 sisa. Kenapa? Karena umariyatain. Demikian ya, karena umariyatain. Bapak berapa sisanya? Bapak sisa. Sekarang kita lihat. Nah, di sini nanti saya menjelaskan, di sini dibagi dari 4. Suami mendapatkan 1/4 1, ibu mendapatkan 1/3 baki yaitu 1, dan bapak mendapatkan sisanya. Syekh menerangkan di sini hasil akhir. Hasil akhir. Maka permasalahan dibagi dari 4. Istri 1/4 1, sisa berapa? 3. Sisanya 3. 1/3 sisa berarti 1. Sisanya berarti 2. Jadi 4. Demikian keterangan saya di sini. Dan ini saya di sini meringkas dengan cepat. Dan, namun kalau antum mengikuti langkah sebelumnya, maka mungkin antum akan bertanya, loh tadi katanya kalau ada 2 penyebut harus disamakan dulu. Nah, mari kita ikuti perjalanannya. Saya di sini betul-betul meringkas dan menunjukkan tentang jeli dan juga dalamnya ilmu hitung Syekh rahimahullah ta'ala. Ini demikian. Nah ini kita lihat. Berarti berapa di sini KPK-nya? 12. 12, seperempatnya? 3. Sisanya 9. 9 sepertiganya? 3. Sisanya 6. 6. Ini demikian. Sekarang bilangan seperti ini bisakah kita apa namanya? Diringkas apa namanya? Disederhanakan? Jawabannya bisa. Masing-masing dibagi 3. Dibagi 3 4. Dibagi 3 1. Dibagi 3 1. Dibagi 3 2. 6. Jadi demikian. 6. Sehingga di sini asalnya demikian, namun Syekh langsung menyampaikan yang penyederhanaannya tadi. 6. Kalau seandainya kita menjelaskan langsung di sini, maka antum akan bingung di sini, kenapa enggak dibagi 2? 6. Kenapa enggak dibagi 2? Maka kalau dengan cara seperti ini, maka kembalinya kepada yang kemarin. 6. 2 nanti akan dikalikan 3 karena di sini 3 demikian. Namun kita lebih enak menjelaskan seperti ini nanti ini dengan cara diringkas, disederhanakan. Nah, barakallahu fikum. Pripun? Sepertiga dari? Nggih, sepertiga sisa, Pak. Nggih, bukan sepertiga utuh. Tadi sudah dijelaskan kalau sepertiga utuh maka akan mendapatkan bagian lebih besar dari bapak. Nah, dari suami, nah atau mengambil haknya suami. Nah, ini jadi ini sepertiga sih sisa, seperempat sisanya berapa? Nah kita garis gini biar mudah nanti. Nah, sisanya berapa? Sisanya 9. Oke, 9 berarti sepertiganya 3. Nah, tadi sisanya berapa? 6 dari ini. 6. Nah, ini. Nah, di sini ini yang perlu kejelian di sini. Ya kadang sepertiga, oh, sepertiga apa? Sepertiga sisa. Sepertiga sih. Sisa. 6. Dan dalam pembagian waris, hak suami istri selalu ditempatkan bagian atas. Hak suami istri harus didahulukan sebelum hak-hak yang lainnya. Hak anak nanti, hak saudara nanti, hak bapak ibu nanti. Demikian. Kemudian dalam cara menghitung seperti ini, laki-laki yang memungkinkan mendapatkan taksib itu diteruh di bagian bawah cara menghitungnya. 6. Cara menempatkan urutannya demikian. Rumusnya suami istri di atas, yang lain terserah. Kalau ada di sana laki-laki yang mendapatkan taksib bagian bawah. Nah, ini cara menghitungnya urutannya biar mempermudah. Thayyib, kita masuk pada contoh-contoh yang beliau bawakan. Masuk contoh. Misalu irsiha as-sulus. Contoh warisan bagian waris bagi ibu sepertiga. Ayyamu tasyakhsun an ummihi wa abihi. Seorang mati meninggalkan ibu dan bapaknya. Berapa bagian ibu? Pak Ang. Meninggalkan ibu dan bapaknya saja. Mati meninggalkan ibu dan bapaknya. Tidak ada saudara laki-laki, anak tunggal mati. Tidak punya anak, tidak punya istri. Sepertiga. Kenapa sepertiga? Syaratnya apa sepertiga? Satu. Nah, ini sengaja kita anu biar antum nanti menancap gitu. Sekali kita ulang. Antum mau menjawab seberapa pun kita selalu tanya alasannya. Tidak memiliki cabang. Yang kedua. Tidak memiliki saudara. Ya, tidak memiliki saudara. Saudara. Terus yang ketiga. Bukan masalah umariyatain. Nah, barakallahu fikum. Nah, ini berarti ibu sepertiga, bapaknya sisa. Bapaknya sih sisa. Sudah dijawab demikian. Sekarang contoh artinya seperti ini sudah langsung aja dibagi 3, tidak perlu digambar seperti ini. Karena sudah maka kata Syekh, hisab, hitungan itu ketika diperlukan saja. Inti pokoknya fikihnya. Kadang kala perlu hitungan seperti ini, perlu hitungan kadang, ya. Yang di atas juga perlu hitungan. Demikian. Kadangkala tidak perlu cara menghitung. Kenapa seperti sekarang? Mati meninggal ibu dan bapaknya. Oh, ibu sepertiga. Ya, bapak sisanya. Berarti sudah langsung dibagi 3 aja. Dibagi 3, ini ibu satu bagian, bapak dua bagian. Begitu. Tidak perlu hitung-hitungan. Nah, ini barakallahu fikum. Nah, kemudian yang kedua, contoh. Misalu irsiha as-sudus. Contoh warisan ibu, 1/6. Ayyamuta syakhsun an ummihi wabnihi. Seorang mati meninggalkan ibunya dan seorang anak laki-laki. Berapa bagian ibu? Sudah. Berapa bagian ibu, Pak Andi? Mati meninggalkan ibu dan anak laki-lakinya. 1/6. Kenapa 1/6? Nah, terakhir. Amiab telah. Ahlan sahlan. Barakallahu fikum. Karena bukan si ibu, si mayit. Karena si mayit memiliki anak-anaknya ibu mati ini. Anaknya ibu mati. Barakallahu fik. Anaknya ibu yang mati. Nah ini. Ibu, seorang mati meninggalkan ibu dan anak laki-lakinya. Sehingga di sini mendapatkan 1/6. Kenapa alasannya? Karena memiliki cabang keturunan yang mewarisi. Sehingga ibu mendapatkan 1/6 dan sisanya untuk anak laki-lakinya. Ini juga tidak perlu ditulis. Sudah dibagi 6, ibu 1, sisanya untuk anak laki-laki. Nah, barakallahu fikum. Kalau keadaannya seperti ini. Misalun akhar, contoh yang lain. An yamuta syakhsun an ummihi wa akhawaihi syaqiqaini. Seorang mati meninggalkan ibunya dan dua saudara laki-laki sekandung. Dua saudara laki-laki sekandung. Nah, berapa bagian ibu? Oke. Berapa bagian ibu? Sepertiga. Kenapa sepertiga? Seorang mati meninggalkan ibunya dan dua saudara laki-lakinya sekandung. Syarat mendapatkan 1/3 ada 3. 1, tidak memiliki varun waris. Terpenuhi di sini. Yang kedua, atau tidak ada sejumlah saudara. Ini ada enggak saudara? Ada. Berarti tidak boleh menerima 1/3. Terhalang. Berarti berapa? 1/6. Kenapa 1/6? Karena ada saudara. Karena saudara, sejumlah saudara tadi. Sehingga mendapatkannya 1/6. Maka dijawab saya di sini, falil ummi sudus, mendapatkan 1/6, dan dua saudara laki-lakinya mendapatkan sisanya. Nah, ini mungkin biar tidak susah, ini kita tulis. Nah, walaupun ini kalau yang seperti ini mudah. Sekarang berarti meninggalkan ibu dan saudara kandung dua orang. Kandung dua orang, ya, dua orang. Ibu mendapatkan berapa? 1/6. Ini sisa, ya, dua orang. Nah, ini perlu di ini enggak, karena ini bilangan bulat, tidak perlu, bukan penyebut. 6. Tinggal langsung saja yang di sini berapa? 6. Ibu 1, sisanya 4 dibagi 2 bisa enggak? Bisa, berarti 2-2. 2-2. Nah. Berarti demikian. Kalau seandainya tidak bisa, barulah di sini. Misalnya di sini 3 saudara. Misalnya 3? 3 saudara. Berarti gimana ini? 4-nya ini bisa dibagi? Bahkan terjadi pecahan. Kemarin caranya gimana? Abu Wais? Bagaimana? Pokok permasalahannya dirubah. Dirubah karena ini akan terjadi pecahan. Ini 3 saudara, oh berarti dibagi 3. Enggak jadi caranya pecahan, berarti 6 kali 3. Jumlah kepala yang ada. Berarti di sini 18. Ibu mendapatkan 3 bagian, 3/18. Kemudian masing-masing saudara mendapatkan 4. Atau di sini berapa? Berarti mendapatkan di sini berapa? Yaitu dibagi 3. Saudara sisanya berapa ini? 5 berarti ya. 5, 5, 5. Nah demikian. 5, 5, 5, 5. Nah ini. Yang tadi 5. Oh yang tadi 5 ya. 5 dibagi 2 enggak bisa ya. 5 dibagi 2 juga enggak bisa. Demikian ya. 6. Khair jazakallahu khair. Ini sisanya 5. Berarti dibagi dua pun enggak bisa. Nah, taruhlah di sini dua. Di sini 10. Nah, ini rupa lagi. Nah, sekarang ini berapa? 6. 1/6. Sisanya berapa? 5. 5 dibagi 2 bulat atau pecahan? Pecahan. Berarti tidak boleh ada pecahan. Berarti bagaimana di sini? Caranya dikalikan kepala yang ada. 2 orang berarti kali 2. Kali 2. Sini berapa 2? 12. 12 berarti ini bagian ibu 1/6 12, 2. Ini sisanya 10 dibagi 2 5. 5. Gitu ya. Jadi sudah masing-masing mendapatkan 5. 5/12, 5/12 untuk saudara laki-laki, kemudian 2/12 untuk ibu. Dan 2/12 ini hakikatnya juga 1/6. Kemarin ada pertanyaan, boleh enggak seandainya kita baginya 6 saja? 6/1/6 untuk ibu, yang 5/6 untuk dua saudara silakan dibagi sendiri. Jawabannya boleh juga seperti itu, namun nanti biasanya terjadi kesulitan dalam bab, misalnya kalau tanah. Ini biasanya kalau tanah, kalau uang mungkin bisa ditolerir. Kurang paling berapa rupiah, sudahlah saudara sendiri dan seterusnya. Namun kalau tanah kadang ini bagian yang diutamakan di situ. Apakah jalannya, apakah pengairannya, ataukah kesuburannya, ini yang kadang jadi susah di situ membaginya. Wallahu taala alam bisawab. Ini yang kita ambil di pagi hari ini, karena sudah jam 6, kita cukupkan pada mirasul um. Dan ini dihafalkan syarat-syaratnya, bagian dan syarat-syaratnya. Cara menghitungnya nanti antum sering melatih diri di rumah. Dan nanti kalau sudah mungkin 5 permasalahan, 4 permasalahan, silakan antum mengarang. Nanti kalau pas batas sholat atau apa ada kesempatan, atau pas lagi ada ketemuannya, dicocokkan, gitu aja. Ya, dicocokkan. Nanti antum silakan kalau sudah 5 permasalahan, 6 permasalahan yang kita ambil. Kalau baru sekian, mungkin antum kedepannya susah. Jangan memberikan contoh dulu ke antum membuat permasalahan yang antum belum belajar dulu. Karena nanti penjelasannya nanti antum yang bingung. Demikian. Khair insyaallah. Demikian. Ini yang kita ambil. Mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.